Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Sebelum kajian kita mulai, mengingatkan selalu agar selama kajian berlangsung tidak ada satupun yang berbicara dengan yang lainnya, baik itu dari kalangan ar-rijal, laki-laki, ikhwan, maupun dari kalangan an-nisa, dari kalangan wanita, dari kalangan ummahat. 6. Jangan disia-siakan dari waktu yang terbatas antara maghrib dan isya. Kalau tadi dimulai pukul 6.45, yakni 7 kurang seperempat, sementara isya adalah pukul 7 lebih 27 menit, maka kajian intensifnya maghrib dengan isya sekitar 40 atau 42 menit. Maka dengan itu disebutkannya demikian agar tidak disia-siakan, secara khusus bagi ummahat, bagi an-nisa. 6. Karena mungkin membawa putra-putrinya terganggu dengan untuk menjaga mereka, maka mungkin menjaga dengan sigap dan kembali kepada konsentrasi selama kajian. Adapun jika ingin berbicara, ditahan dulu nanti selesai sholat isya. Sebagian antum datang dari jauh untuk ke tempat ini, sekian kilo, membawa istrinya, membawa putra-putrinya. Ketika sampai di sini jangan disia-siakan dengan ngobrol atau berusaha untuk mengaduk suasana dan sebagainya, maka mengganggu saudaranya itu berdosa, apalagi mengganggu saudaranya yang sedang talabul ilmi, yang sedang menuntut ilmu agama Allah. Nah, maka perlu diperhatikan, tolong dinasihati jika ada yang berbicara. Kemudian mengingatkan pula bagi yang berkendaraan, secara khusus adalah sepeda motor, membawa istrinya, terkait dengan pakaiannya, jilbabnya, jubahnya, jangan sampai ada yang melember kemudian terkena rujinya, terkena rantainya. Berapa banyak kejadian masuk ke dalamnya kemudian tertarik, terlempar, nah, jatuh, sehingga yang membonceng pun suaminya ikut terjatuh. Maka tolong diperhatikan, yang membawa ummahatnya, membawa saudarinya atau membawa dari istrinya, apalagi kemudian ditambahkan dengan anaknya juga ikut, maka terkadang mungkin satu sepeda motor ada 3 penumpang, ada 4, maka di jalan hati-hati, jalan seperti ini ramai, dari rumah menuju tempat sini 6 kendaraannya begitu banyak. Maka tolong diingatkan, tolong diperhatikan, jangan sampai kita tidak menginginkan adanya musibah dan sebagainya. Kalau sudah kejadian wal'iyadzubillah, kecelakaan, jatuh, keserempet, ini itu, urusannya panjang. Kesehatan adalah mahal. Kesehatan adalah nikmat dari Allah. Maka dijaga memang keniatan baik untuk hadir di majelis ilmu. Sisi lain perlu kehati-hatian. Kemudian sampai di tempat tujuan, di masjid Allah, dijaga ketenangannya, karena itu bentuk ibadah. 6. Sekali lagi ini sebagai nasihat sebelum kajian dimulai, mumpung saya ingat. 6. Kembali kepada kajian. Sebelumnya pula perlu diingatkan, apakah suara sudah sampai terdengar bagi kalangan ibu-ibu atau an-nisa? Jangan sampai terjadi pada kemarin di Masjid Raya terdengar laporan dan baru ketahuan menjelang Isya. Dari mulai maghrib sampai Isya ummahat tidak terdengar karena gangguan teknis pada sound systemnya dan sebagainya. Tolong dicek di bawah, mudah-mudahan dengar. Dan kalau sudah dengar, dimanfaatkan untuk konsentrasi. Waktunya tidak panjang, maghrib isya adalah relatif sebentar. 6. Kita mulai dibuka kitabnya. Sekaligus nasihat juga yang hadir, diupayakan untuk punya kitabnya. 6. Yang utama adalah yang berbahasa Arab, walaupun di sana bisa memakai terjemah sebagai sifatnya membantu atau melengkapi. 6. Pembahasan kita mengingatkan bersama adalah tentang tauhid. Yang dibahas adalah kitab tauhid. Penulisnya adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kita pakai syarahnya adalah syarahnya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang berjudul Al-Qawlul Mufid. Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid. 6. Dan kita masih pada bab yang pertama. Bab itu tentang Hakkullahi alal ibad wa hakkul ibadi alallah. Bab yang terkait atau berbicara tentang haknya Allah kepada hambanya dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Penulis membawakan 5 ayat dari Al-Quran dan kita sedang berada pada dalil atau ayat yang dibawakan ketiga. 6. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita sampai pada halaman ke-17. Dilihat pada pertengahan halaman 6, tepatnya pada kata wal khitab fil ayah lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa redaksi pada ayat tersebut adalah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala, akan tetapi Allah sebutkan pada ayat itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Qadha sekali lagi artinya pada ayat ini bermakna memerintahkan atau mensyariatkan. Wa qadha rabbuka, bahwa Rabbmu Allah telah mensyariatkan, memerintahkan, alla ta'budu illa iyya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya iyya, hanya kepadanya. Walam yaqul, dan Allah tidak mengucapkan atau tidak berfirman dengan kalimat alla ta'bud. Justru Allah sebutkan alla ta'budu. Dalnya panjang. Alla ta'budu berbentuk jamak, agar kalian tidak beribadah. Allah tidak menyatakan alla ta'bud, agar kamu tidak beribadah. Agar kamu hai Muhammad Naam, Allah tidak menyatakan seperti itu, tapi sifatnya jamak karena yang dilarang untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah bukan hanya beliau saja, tetapi untuk seluruh umatnya. Sehingga lafadznya ta'bud alla ta'budu, jangan kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. 6. Yang sesungguhnya menurut bahasa Arab, redaksi yang ditujukan kepada orang kedua, satu orang, atau dalam bahasa Indonesia kamu, maka kelanjutannya pun harus mengikuti itu. 6. Sehingga kalau ayat ini wa qadha rabbuka, Allah telah memerintahkan kepadamu hai Muhammad, apa? Alla ta'bud. Kalau menurut ayat itu hanya ditujukan kepada beliau. Tapi karena bukan hanya kepada beliau saja, tetapi kepada beliau dan seluruh umatnya, sehingga ketika terkait dengan intinya masalah yang Allah maksud, maka ditujukan dalam bentuk jamak alla ta'budu. Ya, bisa dipahami? Wa nadhiru dhalika fil Qur'an qauluhu ta'ala. Dan nadhir sebagai perbandingan untuk membandingkan ayat itu di dalam Al-Qur'an juga terdapat pada ayat yang lainnya yang berbunyi ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, artinya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Siapa yang dimaksud nabi? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi di situ tunggal apa jamak? Tunggal. Kemudian perhatikan idza talaqtumun nisa, jika kalian, tum itu antum, jika kalian mentalak istri kalian. Loh kok terjadi perubahan tadi redaksinya hanya kepada beliau, tapi ketika kepada inti masalah dalam lafaz jamak talaqtum, yang seharusnya idza talaqta, jika engkau hai Muhammad mentalak istrimu. Iya. Tapi karena masalah hukum talak ini bukan hanya terkait kepada beliau, tetapi juga berlangsung kepada umatnya, sehingga datang dalam bentuk jamak idza talaqtum. Sebagaimana ayat tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah tidak sebutkan alla ta'bud. 6. Fal khitabul awal lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka redaksi pertama adalah untuk rasul. Maksudnya pada kalimat ya ayyuhan nabi. Itu redaksi yang pertama. Wathani am, sedangkan redaksi yang kedua adalah sifatnya am, adalah sifatnya umum. Mana yang redaksi yang kedua? Yakni maksudnya idza talaqtum an-nisa. 6. Famal fa'ida min taghyiril uslub? Apa manfaat dari perubahan ungkapan tersebut? Dari awalnya jamak kemudian berpindah kepada, dari awalnya tunggal kemudian pindah kepada jamak. Ujibu, maka aku jawab, kata Syekh Ibnu Taimin, jika ada pertanyaan seperti ini, annal faida min dhalik, bahwasannya faidahnya atau manfaatnya adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, at-tanbih, sebagai peringatan, sebuah bentuk peringatan. Idh tanbihul mukhatab amrun matlub lil mutakallim, dimana sebuah peringatan kepada mukhatab yang diajak bicara. 6. Maksudnya di sini konteksnya ayat ini adalah nabi. amrun matlub, adalah suatu perkara yang dituntut, lil mutakallim, bagi yang berbicara. Siapa yang berbicara? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai tanbih, ya ayyuhan nabi, nah, wahada hasil huna bitaghyiril uslub, maka di sini kita dapatkan taghyirul uslub, perubahan ungkapan tadi, ya, dengan alasan sebagai tanbih, untuk mengingatkan kepada mukhatab yang diajak bicara. Yang kedua, faedahnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam zaim ummatihi, bahwa beliau sebagai pimpinan umatnya. Wal khitab al muwajjah ilaihi, muwajjah li jami'il ummah, dan redaksi yang ditujukan kepada beliau berarti ditujukan pula untuk seluruh umatnya, walaupun di situ kepada beliau, ya ayyuhan nabi, ya. Dan itu sekian banyak dalam ayat Al-Quran, atau beberapa di dalam ayat Al-Quran. Contoh dalam masalah perintah berhijab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, wabanatika, dan putri-putrimu, qul li azwajika wabanatika yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Konteks ayat itu walaupun kepada nabi, tetapi untuk seluruh umatnya juga. Naam. Yang ketiga, al-isyarah ila anna ma khutiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu wa li ummatihi, sebagai isyarat, sebagai isyarat kepada yang diserukan, yang ditujukan dalam ayat itu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam wali ummatihi, dan juga bagi umatnya. Illa ma dalla dalil ala annahu mukhtassun bihi, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk beliau, maka kembali kepada kaidah itu untuk beliau dan juga untuk umatnya. Bisa dipahami? Jika tidak ada dalil yang mengecualikan khusus untuk beliau, maka berlangsung untuk semuanya. Yang keempat, wa fi hadhihi al-aya khassatul isyarah ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbubun wala rabbun. Pada ayat ini adalah sifatnya khusus isyarat kepada nabi, bahwa nabi itu, bahwa beliau itu adalah marbub, hambanya Allah. Wala rabbun, dan beliau bukan Rabb, bukan Allah. Abidun, beliau sebagai penyembahnya Allah. Wala la ma'bud, dan beliau bukan zat atau makhluk yang disembah. Fahuwa dakhilun fi qawlihi ta'budu, sehingga oleh karenanya itu beliau termasuk pada firman-Nya Allah, ta'budu, jangan kalian beribadah. Kalian di situ beliau dan juga siapa? Umat beliau. Wa kafa bihi syarafan ay yakuna 'abdan lillahi 'azza wa jalla. dan cukuplah bagi beliau syarafan, yakni kemuliaan, di mana beliau sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun beliau hambanya Allah, tetapi beliau dimuliakan. Walihada yasifuhullahu ta'ala bil'ubudiyyah fi a'la maqamatihi. Maka oleh karena itu Allah mensifati beliau bil'ubudiyyah dari sisi peribadatan fi a'la maqamatih, pada kedudukan yang sangat tinggi. Naam. Faqala fi maqamit tahaddi wad-difa'i anhu. Maka bisa dibuktikan apa yang Allah sebutkan fi maqamit tahaddi, ketika Allah menantang kepada hamba-hambanya. Wad-difa'i anhu, dan sekaligus pembelaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala apa? Abdina. Allah sebut dengan abdina. In kuntum, jika kalian fi raibin, dalam keadaan ragu, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, kata Allah, kalian masih ragu juga terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami. Allah sebut Rasul sebagai abdun, sebagai hambanya, tapi dalam posisi kedudukan yang tinggi. Namun, kenapa demikian? Karena beliau menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, walaupun beliau disebut dengan abad, karena memang beliau adalah sama dengan hambanya yang lain sebagai manusia, tetapi beliau diposisikan pada a'la maqamatih, kedudukan yang tertinggi. Maka kelanjutannya ayat itu, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, fa'tu bisuratin, maka silakan kalian datangkan, kalian buat satu surat khusus yang bisa menandingi Al-Quran. Fa'tu bisuratin mithlihi wad'u syuhada, panggillah saksi-saksi, pembela-pembela kalian, ahli-ahli bahasa Arab kalian, untuk mendatangkan satu surat yang berarti, yang bermakna semisal dari Al-Quran. Maka kata Allah, Allah tantang demikian, kalian tidak akan mungkin untuk bisa melakukannya. Nah, karena ayat-ayat Allah itu datang dari sisinya adalah sebagai bukti mukjizat bagi hamba-hambanya. Asyahid dari ayat itu kata ala abdina. وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى خلقه. Bukti lain kata Syekh Ibn Utsaimin, apa yang Allah firmankan في مقام إثبات نبوته, pada kedudukan penetapan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, ورسالته, dan kerasulan beliau, إلى الخلق, yang diutus untuk seluruh makhluk Allah. Terdapat dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Asyahid pada ayat itu pada kalimat ala abdihi. Tabarakak, maha suci Allah, alladzi nazzalal furqan, yang Allah telah menurunkan furqan, arti letterlocknya adalah pembeda antara hak dan batil, maksudnya adalah Al-Quran. Allah telah turunkan Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tetap sebut dengan abad, sebagai hamba, padahal sedang ditugaskan sebagai kenabian dan kerasulan yang Allah bebankan kepada beliau. Akan tetapi walaupun beliau disebut dengan abad, tetapi pada kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Kalau tadi telah disebutkan dua perkara, maka ditambahkan lagi oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, waqala fi maqamil Isra wal Mi'raj. Dan Allah juga berbicara, menyebutkan beliau dengan kata hambanya, fi maqamil Isra wal Mi'raj, pada kedudukan atau kejadian Isra dan Mi'raj, sebagaimana tersebut pada ayat pertama surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, maha suci Allah yang asra telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal suatu peristiwa besar, Allah tetap sebut dengan abdihi. Enam, yang itu kembali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan lagi satu ayat oleh beliau dalam surat An-Najm ayat ke-10. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Fa'auha, maka Allah telah wahyukan, ila abdihi, kepada hambanya, yakni beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'auha, apa yang Allah wahyukan. Sudah sekian ayat kita dapatkan dengan kata hambanya atau hamba kami. 6. Menunjukkan bahwa beliau sebagai hamba dan bukan sebagai Rabb. Menunjukkan bahwa beliau sebagai penyembah dan bukan yang disembah, walaupun memiliki tugas yang mulia. 6. Beliau sebagai layaknya manusia seperti kita. 6. Dengan bukti ayat-ayat tadi, akan tetapi beliau memiliki tugas yang mulia. Terkait dalam masalah urusan ibadah, larangan untuk berbuat kesyirikan bukan hanya kepada umatnya saja, tetapi ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi mempertegas, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. La in asyrakta, jika engkau hai Muhammad berbuat kesyirikan, yang ditegur beliau, ya, apakah kira-kira beliau akan berbuat kesyirikan? Jawabannya pasti tidak akan mungkin. Kalau beliau ditegur oleh Allah, maka apalagi umatnya. La in asyrakta, nam, la yahbatanna amaluk, niscaya akan batallah, akan hanguslah amalan-amalan solehmu sekian banyak yang telah engkau lakukan selama hidupmu. 6. Allah peringatkan secara khusus kepada beliau, walaupun itu juga terkait dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Dari situ kita memahami mengapa mengalami perubahan konteks atau uslub atau ungkapan, sebagaimana ayat-ayat tadi di atas, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Allah tidak sebut alla ta'bud illa iyyah, dan diperkuat dari ayat-ayat tadi yang telah ditambahkan pada poin yang atau faedah yang keempat. Fahimtum insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Aqsamul ubudiyah, bagian-bagian al-ubudiyah, peribadatan. Naam, aqsam jamak dari qismun. Aqsam adalah bagian-bagian al-ubudiyah, bentuk ibadah. Tanqasimul ubudiyah ila thalathati aqsam, bahwa ubudiyah itu terbagi menjadi tiga bagian. Dilanjutkan, kita lihat di halaman ke-18. Yang pertama, ammah. Ammah itu artinya umum. Wahia ubudiyatur rububiyah, ibadah yang sifatnya umum adalah ibadah yang berbentuk ar-rububiyah. 6. Wahia likullil khalqi, yang mana ibadah jenis ini adalah untuk setiap makhluk. Qala ta'ala, disebutkan firman Allah dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, bahwa masing-masing atau setiap man fis samawati wal ardi, yang ada di langit dan di bumi, illa atir rahman, melainkan nanti di yaumil qiyamah atir rahman akan mendatangi ar-rahman, yakni Allah yang maha pengasih, abda, dalam kondisi sebagai hamba. Wa yadkhul fi dzalikal kufar, maka termasuk pada kata abda, hamba, di dalam ayat itu adalah al-kufar, orang-orang kafir. Mereka juga hamba. 6. Maka semua tidak terkecuali akan menghadap Allah Jalla wa'ala yang namanya hamba. Menunjukkan kalau dia merasa sebagai hamba, maka diperintah dia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. 6. Yang kedua, ubudiyah khassah, ibadah yang sifatnya khassah, khusus. Khusus itu bahasa Arab, diindonesiakan khassah, kemudian jadi lidah Indonesia, khusus. Sebagaimana umum, kata umum itu juga bahasa Arab yang diindonesiakan, ammah, maka lidah Indonesia umum. Iya. Maka tinggal kalian hitung berapa banyak bahasa Arab yang diindonesiakan. 6. Maka yang kedua, ibadah yang sifatnya khusus, wahia ibadatu ta'ah al-ammah, ibadah dalam bentuk ketaatan yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum. Qala ta'ala, sebagai bukti firman Allah dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Pada beberapa ayat surat tersebut, Al-Furqan menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Salah satunya pada ayat ini, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang maha rahman, hamba-hambanya Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang mereka itu yamshuna, berjalan, 'alal ardi, di muka bumi ini, di atas bumi ini, hauna, dalam keadaan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, baik angkuh dari dalam hatinya maupun angkuh dari sisi sikap berjalannya menunjukkan sikap yang angkuh. Tidak demikian sifatnya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, ketika beliau menasihati putranya, nam ya bunaya, nam diantaranya, wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maroha, dalam keadaan berbangga atau angkuh atau sombong, melainkan hendaknya berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna, tawadhu. Nam, di situ menunjukkan orang tersebut memiliki akhlak mulia. Tentunya bukan tawadhu yang dibikin-bikin, tetapi tawadhu yang memang benar secara aslinya. Nam, dia tidak sombong, dia merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini salah satu bentuk ketaatan yang sifatnya umum. Wahadihi ta'ummu kullu man ta'abbada lillahi bisyar'ih. Maka ini sifatnya umum terhadap setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Semakin orang itu berilmu, maka semakin tawadhu. Semakin dia mengerti ayat-ayat Allah, semakin dia belajar, nam, maka bukan semakin dia terangkat kepalanya, tetapi semakin dia tunduk. Sebagaimana diibaratkan padi ketika sudah nam, maka dia semakin menunduk. Nam. Beda kalau orang baru apa permulaan belajar, kemudian petentang-petenteng, kemudian merasa apa lebih dari yang lainnya, kemudian merasa atau meremehkan yang lainnya dan sebagainya. Maka tidak demikian. Semakin seseorang belajar, semakin dia tertata di dalam hidupnya, dalam ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, ibadah khassatul khassah, khusus yang khusus. Nah, kalau tadi yang kedua khusus, maka ini lebih khusus lagi. Wa hiya ibadat ubudiyyatur rusuli alaihimus salatu wassalam, ibadahnya para Rasul-Rasul Allah alaihimus salatu wassalam, semoga salam dan salam Allah senantiasa berikan kepada mereka. Qala ta'ala, contohnya firman Allah an Nuhin, terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, Allah puji beliau, innahu kana abdan syakura, bahwasannya dia, beliau Nuh alaihi salam, kana abdan syakura, beliau hamba yang banyak bersyukur. Syakur dari timbangan ilmu sharaf, yakni faul. Faul, ya, itu bentuk kata yang sifatnya banyak atau lebih. Bukan sekedar hanya bersyukur, tapi beliau banyak bersyukur kepada Allah. Maka Allah katakan dengan ungkapan syakura, abdan syakura. Maka ini sebagai bentuk nilai lebih khusus lagi dari hamba-hambanya yang beriman secara keumumannya. 6. Demikian pula Allah Jalla wa'ala firmankan tentang An Muhammad, tentang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami. 6. Bentuk penghambaan yang lebih khusus dari yang khusus. Naam. Beliau memiliki tugas yang mulia mengemban wahyu Allah Jalla wa'ala. Naam. Beliau menerima itu semua dengan tanggung jawab yang besar. Naam. Walaupun beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, maka ini tugas yang mulia dan bentuk ibadah kepada Allah yang lebih khusus lagi. Wa qala fi akharin minar rusul, dan contoh lagi Allah firmankan tentang akharin, tentang yang lainnya, minar rusul, dari para rasul yang lainnya, dalam surat Sad. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar. Wadhkur, dan ingatlah oleh kalian, ibadana, hamba-hamba kami. Ibad adalah jamaknya dari kata abad. Nah, karena yang akan disebutkan adalah lebih dari satu, lebih dari dua. Wadhkur ibadana, ingatlah atau perhatikan terhadap hamba-hamba kami yang kami muliakan. Maka diantaranya Allah sebut Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ya'qub alaihimussalatu wassalam, ulil aidi, yang mereka itu memiliki perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang besar. Wal absar, dan mereka memiliki ilmu yang tinggi yang sengaja Allah berikan kepada mereka. Bentuk pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang dikhususkan. Nah, kenapa tidak semua hambanya yang diberikan seperti ini? Maka jawabannya, Allah berkehendak untuk memilih siapa-siapa saja yang Allah pilih. Naam. Maka itu karunia Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dari tiga bentuk ubudiyah, baik itu yang sifatnya ammah, atau yang sifatnya khasah, atau pula yang sifatnya khasatul khasah, فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة. Maka bentuk ibadah yang dinisbatkan, disandarkan kepada para rasul, yang sifatnya paling khusus, pada bentuk yang ketiga tadi, لِأَنَّهُ لَا يُبَارِي أَحَدٌ هَؤُلَاءِ الرُّسُلِ فِي الْعُبُودِيَةِ. Karena tidak ada yang bisa menyamai seorang pun dari ibadahnya para rasul tersebut. Nah, maka Allah khususkan mereka yang lebih khusus lagi dibandingkan hamba-hambanya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas Allah berkenan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, melekat pada benak kita, memudahkan kita untuk beramal di atas bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diridhai oleh Allah Jalla wa ala atas upaya kita untuk menyempatkan diri mempelajari agama Allah Jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan antum yang tadi memperhatikan dan tidak berbicara, Allah berikan nilai dari semangat antum untuk menahan diri, menjaga ketenangan selama kajian berlangsung. Naam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.